Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-imam as-sa'di rahimahullah. Selanjutnya matan yang tersisa. Wal aslu fil asya' at-taharatu wal ibahatu. Hukum asal pada segala sesuatu adalah at-taharah, suci. Wal ibahah, yani pembolehan. Artinya pada asalnya segala sesuatu itu suci, dibolehkan, dihalalkan. Tayyib. Fa idza syakka muslimun, oleh karena itu apabila berdasarkan prinsip tadi, kaidah tadi, bahwa pada asalnya ya, sesuatu itu suci. Fa idza syakka muslim, apabila seorang muslim meragu, fi najasati ma'in, mengenai kenajisan suatu air, au thawbin, atau kenajisan pakaian, au buk'ah, au buk'atin, atau kesucian ya, suatu tempat, au ghairiha, atau selainnya. Diragukan kenajisannya. Diragukan kenajisannya. Hukum asalnya apa? Suci. Sekarang diragukan kenajisannya. Maka yang mana yang dipegang? Yang meyakinkan, yaitu hukum asal, atau yang meragukan? Dipegang yang meyakinkan hukum asal suci. Kalau itu kita yakin pada asalnya suci. Sekarang najis atau tidak, diragukan najisnya. Ya, keraguan di sini tidak bisa menggeser sesuatu yang meyakinkan di asal. Ya. Fahuwa tahir, kata Sa'di rahimahullah. Maka sesuatu yang diragukan kenajisannya tadi dihukumi tahir, dihukumi suci. Baik. Au tayaqqana taharat. Au tayaqqana taharata wa syakka fil hadath. Atau seseorang yakin dirinya suci. Seseorang yakin dirinya suci. Wa syakka fil hadath, dan dia ragu apakah dia berhadath. Fahuwa tahirun, maka yang diambil adalah yang meyakinkan, yang merupakan hukum asal, yaitu apa yang diyakini sebelumnya pada asalnya dirinya suci. Adapun yang meragukan, dia ragu apakah dirinya berhadas, maka itu tidak bisa menggeser apa yang diyakini tadi. Fahuwa tahir, maka dia tahir, dihukumi suci. liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir rajuli, tentang seorang pria, yukhayyalu ilaihi, dia berprasangka annahu yajidu asy-syai'a fi shalah, bahwasanya dia mendapatkan sesuatu berupa hadas. Yani dia berprasangka bahwa dirinya berhadas. Nah, ragu yani. Hanya prasangka saja. Tidak yakin. Fi shalah, dalam sholat, dia sedang sholat, tentunya orang yang sholat diawali dengan bersuci, berarti kan dia yakin bahwa dirinya suci dan dia sholat dalam keadaan suci, sedang berlangsung sholat, dia berprasangka dirinya berhadas, namun dia ragu, tidak yakin dengan itu, hanya prasangka saja. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yansharif, dia jangan meninggalkan sholat, jangan membubarkan sholat. Ya, hatta yasma'a sawtan, sampai dia mendengar suara, bunyi, kentut, au yajida rihan, atau dia mencium bau. Ya, bau kentut. Artinya, sampai dia yakin, jika dia sudah mendengar suara, ya, atau dia mencium baunya, apalagi yang diragukan? Ya, sudah bunyi, ataukah sudah tercium baunya? Berarti kan benar-benar berhadat, benar-benar buang angin. Yakin sekarang. Selama tidak yakin, hanya praduga, ragu, maka berjalan di atas hukum asal yang diyakini semula, yaitu suci, maka jangan bubarkan sholat. Muttafaqun alaih. Sepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tayyib, ini matan. Semoga kita bisa menuntaskan di majelis ini syarahnya. Tayyib. Jadi di sini As-Sa'di rahimahullah mengklasifikasi pada matan ini, beliau mengklasifikasi bersuci menjadi dua macam. Pertama, bersuci dengan air. Ya, bersuci dengan air. At-taharatu naw'an, bersuci ada dua macam, ahaduhuma at-taharatu bil ma', salah satunya adalah bersuci dengan air. Nah, yaitu wudu untuk mengangkat hadas kecil dan mandi untuk mengangkat hadas besar. Baik, yang kedua, mana yang kedua? Belum disebutkan di sini. Yang kedua disebutkan pada pembahasan tayamum. Karena yang kedua adalah bersuci dengan debu atau unsur permukaan bumi lainnya. Artinya, ini isyarat, namun pembahasan lengkapnya nanti pada bab tayammum. Artinya, tayammum tidak harus dengan debu. Sah tayammum dengan seluruh unsur-unsur permukaan bumi lainnya. Yang dimaksud dengan unsur-unsur permukaan bumi adalah debu, tanah basah, tidak ada debunya karena tanahnya basah. Batu besar, batu kerikil, pasir, ini yang dimaksud. Ya. Tanah berdebu, tanah basah, pasir, batu kerikil, batu besar. Nah, ini unsur-unsur permukaan bumi yang sah dipakai untuk tayammum menurut pendapat yang rajih. Namun bertayamum dengan unsur-unsur permukaan bumi yang lainnya, ya, hal itu jika tidak menemukan debu. Debu afdal dan disepakati. Namun jika tidak ada debu, jika tidak ada debu, yang ada hanya tanah basah, yang ada hanya pasir, batu kerikil, batu, maka bertayamum dengan unsur-unsur permukaan bumi yang disebutkan lebih baik daripada sholat tanpa bersuci. Nah, tayamum pengganti wudu dan mandi apabila ada uzur yang akan diterangkan nanti pada babnya. Al-maksud, dua macam bersuci yang dimaksud oleh beliau, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan yang kedua bersuci dengan cara tayamum dengan debu atau unsur-unsur permukaan bumi lain yang telah disebutkan tadi. Tayyib. Kemudian berikutnya yang ditakrir, yang ditetapkan oleh Sa'di rahimahullah di matan ini adalah air yang suci lagi menyucikan. Air yang disifati tahur. Air yang disifati tahur. Tahur tadi apa? Tahirun mutahhirun. Tahir suci, zatnya suci. Mutahhir mensucikan, yakni dipakai bersuci untuk bersuci dari hadat dan najis, mensucikan dari hadat dan najis. Air yang disifati tahur, tahir mutahhir, suci lagi mensucikan, beliau sebutkan ya, setiap air yang tercurah dari arah langit ya, air hujan ya, juga tidak disebutkan tadi barat, butiran es, nah jatuh ke tanah mencair, nah atau air yang memancar dari bumi ya, mata air, nah yang memancar keluar dari bumi, itu semua tahur, tahir mutahhir, suci lagi mensucikan, lagi menyucikan. Tayyib. Ditegaskan oleh Sa'di rahimahullah, air itu tahur, suci dan mensucikan dari hadath dan najis, meskipun air itu mengalami perubahan salah satu dari tiga sifatnya karena tercampur dengan zat lain yang suci. Apakah berubah warnanya ya, berubah apanya, rasanya, atau berubah baunya. Nah, tergantung benda suci yang bercampur dengannya. Jika kemasukan misalkan kemasukan tanah ya, maka jadi keruh kan begitu, ada bau tanah. Kemasukan daun-daun, nah bau daun. Itu kemasukan sabun, bau sabun, nah ini tergantung zat benda suci yang masuk ke dalam air itu dan berefek merubah sifat-sifatnya. Hal itu meskipun ya, benda suci yang bercampur dengan air itu berefek mengubah salah satu dari sifatnya, mengubah sifat-sifat air itu, tetapi tidak mengubah ya, tidak mengubah hakikat air itu sebagai tahur, sebagai air yang suci dan mensucikan. Artinya maksud As-Sa'di rahimahullah di sini, selama air itu tidak terdominasi, itu maksudnya. Selama tidak terdominasi oleh campuran tersebut dan masih dinamakan air. Masih dinamakan air. Ini air. Namun ada benda lain, benda suci di air itu yang mengubah sifat-sifatnya, tapi masih dinamakan air. Artinya airnya masih mendominasi. Air masih mendominasi dan masih dinamakan air. Maka tetap bersifat tahur. Dalilnya, pertama hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah di matan. Al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai'. Kan itu hadis yang disebutkan di matan As-Sa'di rahimahullah. Hadis ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan rawahu ahlus sunan, dikeluarkan oleh para penulis sunan, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidhi, Sunan An-Nasai, ya. Juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasai dalam sunan-sunan mereka, dan juga Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ini dinilai sahih oleh imam-imam ahli hadis. Imam-imam ahli hadis seperti Al-Imam Ahmad sendiri, ya. Sahabat karibnya Al-Imam Ahmad yaitu Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in, dan juga oleh Ibnu Hazm. Di masa kita dinilai sahih oleh Imam ahli hadis Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Jadi Al-Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Ibnu Hazm dan Al-Albani. Ini sederetan imam-imam yang menilai hadis ini sahih. Baik. Hadis ini lengkapnya ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa itu ada sebuah sumur, ya. Sumur itu disebut Bi'ru Budu'ah. Ya. Bi'ru Budu'ah. Disebut Bi'ru Budu'ah karena sumur itu dilempari, yakni dimasukkan ke dalamnya pembalut, ya, kain pembalut darah haid, lemparkan masuk di sumur itu. Nah, juga yang lainnya, hal-hal yang najis. Tayyib. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah alaihi wasallam, "Ana tawaddau min bi'ri Budu'ah?" Apakah kita boleh berwudu dari sumur Budu'ah? Sumur tersebut? Apa jawaban Nabi alaihi wasallam? Jawaban Nabi, "Al-ma'u tahur." Air itu suci lagi mensucikan. La yunajjisuhu syai', tidak ada sesuatu yang bisa menajisinya. Demikian jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Yang kedua, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu dengan air laut. Ma'ul bahr. Ini pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Malik dalam Muwatta'nya, Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dalam sunan-sunan mereka. Hadits ini dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana dinukil oleh murid Al-Bukhari yaitu Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, At-Tirmidzi, penulis Sunan At-Tirmidzi itu murid Al-Imam Al-Bukhari. Nah, At-Tirmidzi menukil dari syekhnya Al-Bukhari menilai hadits ini sahih. Nah, dan yang lainnya dari imam-imam ahli hadith, Ibn Mandah, Ibn Al-Munzir, Al-Baghawi, Al-Albani, Al-Albani di masa kita. Nah, termasuk yang menilai hadith ini sahih. Yaitu Rasulullah SAW ditanya oleh seorang pria tentang hukum berwudu dengan air laut, ma'ul bahr. Apa jawaban Nabi SAW? Nabi menjawab, huwa tahuru ma'uha al-hillu maitatuh. Huwa tahuru ma'u, na'am, afwan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Huwa tahuru ma'uhu, laut itu airnya tahur, suci lagi, mensucikan. Al-hillu maitatuhu, bangkainya halal, bangkainya halal. Tayyib, yang menjadi dalil pembahasan kita adalah yang pertama, huwa tahuru ma'uhu, air laut, laut itu airnya suci lagi mensucikan. Adapun bagian kedua dari hadis, al-hillu maitatuhu, bangkainya halal, ini dalil untuk pembahasan at'imah. Ya, pada kitabul at'imah, yaitu tentang halalnya masalah pembahasan tentang makanan. Nah, yakni ini dalil ulama yang mengatakan seluruh hewan laut halal. Nah, seluruh hewan laut, hewan laut halal. Buaya, hiu dan yang lainnya halal semua, karena Nabi SAW mengatakan bangkai air laut itu bangkainya halal. Nah, baik. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini, air laut itu tawar apa asin? Nah, apa yang menyebabkan asin? Kandungan garam, artinya bercampur dengan benda suci lainnya itu garam. Ternyata merubah rasanya. Asalnya air itu tawar, ya kan? Ini menjadi asin karena bercampur dengan unsur garam, mengubah rasanya, tetapi tetap disifati tahur oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib. Yang ketiga, dalil yang ketiga, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan air yang bercampur daun bidara, yakni bubuk, bubuk daun bidara. Ya. Untuk mandi. Yaitu pada mandi, memandikan jenazah. Nah, bubuk daun bidara, kata Lajnah Daiman dipimpin oleh Ibn Baz rahimahullah, yakni daun bidara itu dikeringkan hingga kering, kemudian setelah kering ditumbuk, ya, jadi bubuk. Dan bubuknya ini yang dicampurkan ke air, dia berfungsi seperti deterjen, jadi memiliki unsur zat pembersih. Nah, itu fungsinya kenapa dicampur dengan daun bidara. Oleh karena itu, jika tidak ada daun bidara yang instan seperti ini tadi untuk dipakai, ulama mengatakan diganti dengan sabun. Tayyib. Juga penggunaan daun bidara dengan makna ini tadi juga disunnahkan bagi wanita yang mandi suci dari haid dan nifas. Nah, Dan ini perbedaan antara mandi suci dari haid dan nifas dengan mandi janabah. Nah, pada mandi suci dari haid dan nifas disunnahkan wanita yang mandi suci dari haid dan nifas mandi dengan ada campuran dan bidara dengan makna yang diterangkan tadi. Naam. Nah, sisi pendalilannya, apabila air itu dicampur daun bidara, buk daun bidara, kira-kira berubah tidak warnanya? Hah? Berubah tidak warnanya? Berubah kan? Akan merubah warnanya. Rasanya juga bisa berubah. Nah, kan ada campuran daun bidaranya, nah, dicampur dengannya sampai berbusa-busa kan begitu. Jika dikocok, karena memang ada unsur deterjennya, itu fungsinya daun bidara. Nah, tetapi Nabi Alaihissalam memerintahkan memandikan jenazah dengan itu, memerintahkan wanita yang mandi suci dari haid dan nifas dengan itu. Nah, itu hukumnya mustahab dicampurkan ke air. Padahal itu dipakai untuk mandi, untuk mensucikan. Nah, ini menunjukkan bahwa benda suci yang bercampur dengan air dan merubah ya sifat air itu tidak menghilangkan hakikat air itu dari tuhur. Naam. Dalil yang keempat adalah berjalan di atas hukum asal. Berjalan di atas hukum asal. Ya, hukum asalnya air selama masih dinamakan air ya, selama tidak berubah namanya. Selama tidak berubah namanya, masih tetap dinamakan air, maka ya hukum asalnya suci, lagi mensucikan. Nah, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa air yang mengalami perubahan warna, perubahan bau atau rasa karena tercampur oleh unsur-unsur lain yang juga suci ya, lantas menjadikan air itu tidak lagi dikategorikan air yang tahur. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Nah, selama tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, maka kita berjalan di atas hukum asal selama itu masih air, karena meskipun ada campuran zat suci yang mengubah sifatnya, namun air masih mendominasi dan masih disebut air, maka berarti masih ya hukum asalnya suci, lagi mensucikan. Nah, ini menguatkan tambahan dalil-dalil yakni lebih daripada hukum asal ini. Nah, andaikan tidak ada hadis-hadis yang kita dengar di atas, kita hanya berpegang dengan hukum asal yang kita dengar tadi, bahwa pada asalnya tahur, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa air itu jika bercampur dengan benda suci kemudian merubah sifatnya, tidak lagi dinamakan air yang tahur. Nah, maka selama tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, kita berjalan di atas hukum asal. Seandainya hanya ini dalilnya, maka ini sudah cukup. Nah, seandainya kita tidak memiliki dalil yang lain kecuali berjalan di atas hukum asal ini, maka ini sudah cukup jadi dalil. Apalagi ada hadis-hadis yang menunjukkan hal itu, hadis-hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Baik. Lain halnya jika air itu dicampur ya dengan bahan suci yang kemudian tidak lagi dinamakan air. Misalkan jadi sudah jadi minuman susu misalkan. Itu bukan air lagi tapi susu sudah. Nah, maka sudah bukan tahur, ini sudah minuman susu sudah. Nah, atau minuman kopi atau sudah minuman teh ya, atau sudah jadi kuah ya. Sudah jadi kuah masakan. Nah, sudah tidak disebut air. Karena campuran bahan lainnya ini mendominasi air itu sehingga sudah berubah nama, bukan lagi air. Namun namanya ya berganti karena sudah terdominasi. Nah, tidak lagi dinamakan air secara mutlak. Nah, yang seperti ini bukan lagi air yang suci, lagi mensucikan, karena sudah tidak disebut air, namanya sudah berganti, sudah jadi minuman, jadi kuah dan semisalnya. Tayyib, maka jangan misalnya untuk mengambil kuah, ya, kuah masakan yang sudah bukan air, sudah kuah dia, antum pakai untuk bersuci, tidak bisa. Nah, ambil minuman, sudah jadi minuman, antum pakai untuk bersuci, tidak bisa. Baik. Ini yang kita dengar dari penjelasan ini, yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, dibilang Sa'di rahimahullah. Naam, ini pula yang dipilih oleh murid beliau, yaitu Al-Uthaymin. Nah, dan ini pula yang dipilih oleh Ibn Baz, Al-Imam Ibn Baz. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ini sederetan fuqaha Hanabilah, para muhakkik, peneliti ilm, ya, peneliti ilmiah dari kalangan a'immah, Ibn Taymiyah, As-Sa'di, Ibn Baz, Ibn Uthaymin. Nah, dan ini salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad dan merupakan madhab Abu Hanifah. Merupakan madhab Abu Hanifah. Wallahu a'lam. Masalah berikutnya yang di takrir ditetapkan oleh Sa'di rahimahullah di matan, yaitu kriteria air yang bernajis. Ya, air yang bernajis. Kapan air itu disebut air bernajis? Jadi bukan lagi tahur, tahir mutahhir, tapi sudah ma'un najis, yakni air yang bernajis. Nah, beliau menyebutkan kriterianya, ya, yaitu air yang bercampur dengan benda najis. Nah, bercampur dengan benda najis. Paham? Pembahasan kita sebelumnya apa? Air bercampur benda suci. Nah, sekarang pembahasan kita adalah tentang air bernajis, yaitu air yang bercampur dengan benda najis yang berefek mengubah salah satu sifatnya. Jadi benda najis yang masuk ke air, yang bercampur dengan air, mengubah salah satu dari tiga sifat tersebut. Mengubah warnanya, ataukah mengubah baunya, atau mengubah rasanya. Ya. Maka air itu sudah dikategorikan ma'un najis, air bernajis. Bukan lagi air yang tahur. Nah, sudah bernajis, karena najis yang ada pada air itu sudah mengubah salah satu sifatnya. Apakah mengubah warnanya, atau mengubah baunya, atau mengubah rasanya. Faham ini? Nah, adapun jika najis yang ada pada air itu tidak berefek apa-apa, ya, tidak berefek apapun pada kesucian air itu, yang ditandai dengan tidak adanya perubahan warna. Nah, tidak ada perubahan bau, tidak ada perubahan sifat. Lainnya apa? Warna, bau, rasa. Nah, jadi ditandai dengan tidak ada perubahan salah satu dari sifat-sifat air tersebut. Tidak ada perubahan warna, tidak ada perubahan bau, tidak ada perubahan rasa. Berarti najis yang ada tidak berefek apapun pada air itu. Jadi tidak, air yang ada itu tidak mampu menghilangkan kesucian. Najis yang ada pada air itu tidak mampu menghilangkan kesucian air itu. Apa tandanya? Tidak ada efek perubahan sifat. Nah, maka air tersebut meskipun ada najis, kejatuhan najis, maka tetap dikategorikan tahur. Misalkan air di ember kepercik satu tetes atau dua tetes air kencing. Hah? air di ember, atau di baskom, atau di kolam, kepercik air kencing, satu tetes, dua tetes. Nah, tidak ada perubahan apa-apa. Warna tetap, bau tetap, rasa tetap. Berarti najis yang masuk ini kalah dan hilang. Nah, bercampur dengan air dan dia hilang, kalah. Buktinya tidak ada perubahan apa-apa. Jadi dia tidak mampu, tidak berefek mengubah kesucian air. Maka air itu tetap suci lagi mensucikan. Bisa difahami? Lain jika benda najis itu masuk, ya agak banyak. Nah, dan airnya mungkin juga tidak terlalu banyak, berubah warnanya. Jadi warna kencing misalkan, ya sudah. Kan begitu. Nah, berubah baunya, bau bangkai, ternyata ada bangkai tikus. Tidak berubah warnanya, tapi bau bangkai tikus. Wah, ya sudah, berarti sudah bernajis. Terkadang begitu kan? Nah, ternyata air ini sudah kemasukan bangkai tikus. Mengalir ya di keran, kok bau bangkai. Nah, banyak yang pakai ini bau bangkai. Diteliti di pusat penampungannya, ternyata ada bangkai tikus. Ternyata air itu sudah bernajis karena bau bangkai. Warna tidak berubah, rasa tidak berubah, tapi bau bangkai najis, berarti sudah bernajis. Jadi sudah berefek menghilangkan kesucian air itu, ditandai dengan berubah salah satu sifatnya. Nah, apa dalilnya? Sekarang dalilnya, apa dalilnya? Dalil rincian ini tadi, bahwa jika benda najis itu mengubah salah satu sifatnya, berarti sudah hilang kesuciannya dan menjadi air yang bernajis. Jika tidak berefek apa-apa, berarti kesucian air itu masih tetap. Apa dalilnya? Dalam hal ini ada hadis yang diriwayatkan, menyebutkan rincian ini tadi, ya, tetapi hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Jika begitu, apa dalilnya? Dalilnya adalah ijma' ulama, kesepakatan ulama. Ada ijma' di antara ulama mengenai hadis. Meskipun hadis yang datang dhaif, lemah, namun ulama ijma'. Mereka ijma' sepakat atas makna hadis yang dhaif tersebut. Nah, dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin sepakat di atas kekeliruan, tidak mungkin sepakat di atas kesesatan, ya. Tidak mungkin mereka ijma' di atas kesesatan dan di atas kekeliruan. Nah, jika mereka ijma', benar ijma' itu, maka itu adalah hak. Nah, oleh karena itu ijma' adalah dalil dengan syarat thabit. Ijma' itu memang thabit. Karena terkadang ada ijma' yang diduga ijma', ternyata ada khilaf, namun yang menukil ijma' tidak tahu kalau ada yang menyelisihi. Dia menukil sebatas pengetahuannya, oh ini ulama ijma', ternyata ada satu dua ulama yang menyelisihi, dia tidak tahu. Dia menukil ijma', namun nukilannya keliru. Baik. Di antara yang menukil ijma' ini adalah Ibnul Munzir An-Nawawi, Ibnul Mulaqqin dalam kitab Al-Badrul Munir. Juga ada ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i mengatakan, aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hal ini. Jelas? Al-Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i menyatakan, aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hal ini. Dan Al-Baihaqi juga menyatakan hal yang sama yang telah beliau riwayatkan dari Asy-Syafi'i. Al-Baihaqi juga telah menetapkan ijma' tersebut. Jadi ijma' ini benar ada. Nah, insyaAllah demikian. Jadi dasar kita adalah ijma' ulama sepakat atas makna hadis yang dhaif tersebut, meskipun hadisnya dari segi riwayat dhaif dan bukan hujjah, namun ulama mereka ijma atas makna hadis tersebut. Nah, apa yang telah kita dengar tadi? Baik, kemudian masalah yang terakhir yang ditakrir dan ditetapkan oleh Sa'di rahimahullah, bahwa hukum segala sesuatu adalah suci. Yang telah kita dengar tadi matannya, hukum segala sesuatu adalah suci dan mubah, halal, ya. Naam. Ada yang ingat ayat dalam surat Al-Baqarah? Huwallazi khalaqa lakum. Dalil masalah ini. Yang artinya, arti ayat itu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Iya. Itu dalilnya. Jadi pada asalnya suci dan halal karena ya sesuatu itu semua diciptakan untuk kepentingan manusia. Nah, jadi suci dan halal. Kecuali yang memang datang dalil mengatakan bahwa itu najis, ada datang dalil mengatakan bahwa itu haram. Tayyib. Berdasarkan kaidah ini, ya, hukum asal ini, apa yang telah kita dengar tadi, jika seseorang mengalami kasus, ya, dia ragu apakah air itu bernajis, ya, apakah pakaian itu bernajis, najis atau tempat itu bernajis, ya, dan semisalnya meragukan kenajisannya. Kenajisannya diragukan. Maka apa yang meyakinkan? Kenajisannya diragukan. Maka apa yang meyakinkan? Suci. Kembali ke hukum asal yang telah ditetapkan. Kecuali kalau yakin bahwa itu najis. Kalau yakin bahwa itu najis, ya jelas. Nah, adapun ragu maka tidak bisa ya menghilangkan apa yang diyakini di awal bahwa itu suci. Tayyib. Begitu pula jika dia yakin bahwa dirinya suci. Nah, dirinya suci. Dia sudah bersuci dan dirinya suci. Setelah itu ragu dia berhadas atau tidak, maka keraguan ini tidak berpengaruh. Tetap berjalan di atas apa yang diyakini bahwa dirinya suci. Dan kata Sa'di rahimahullah, dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW. Nah, dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang sedang sholat, ya, dia berprasangka dirinya berhadats, maka jangan dia bubarkan sholatnya sampai dia yakin dirinya berhadats, ditandai dengan ya dia ada mendengar bunyi, ya, atau mencium bau, yakni angin yang keluar. Ya, kentut, bunyi, ya sudah bunyi, apanya lagi yang diragukan? Sudah mencium baunya, apa lagi yang diragukan? Itu maksudnya. Dan itu adalah hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu muttafaq alaih. Dan jadi hadis yang disebutkan As-Sa'di itu adalah hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu muttafaq alaih. Dan semakna dengan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim. Naam, hatta yasma'a sautan aw yajida riyan. Yani semakna dengan itu. Namun apakah berarti tanda yakinnya seseorang bahwa dia berhadas harus mendengar bunyi atau mencium bau? Jawabannya tidak. Meskipun tidak mendengar bunyi, tidak mencium bau, tapi dia yakin keluar angin di duburnya, maka dia batal, dia berhadas. Nah, jadi dia mengatakan tidak ada bunyi, tidak ada bau, padahal tahu persis keluar. Nah, difahami ini? Pada kulli hal, karena waktu, ada sebuah hadis yang menunjukkan hal ini, artinya tidak dipersyaratkan harus terdengar bunyi atau tercium bau. Yang jelas jika merasakan gerakan di perut dan betul-betul yakin keluar di dubur meskipun tidak berbunyi atau tidak berbau, maka berhadas. Nah, ini yakin. Tayyib, namun karena waktu bagian akhir ini, hadisnya akan kami sebutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Jazakumullah khairan. Nah, tolong ana dibantu diingatkan di mana kita berhenti pelajarannya. Nah, supaya nanti tidak terulang-ulang, artinya kalau kita lanjut lagi dari bagian akhir dan setelahnya, materi setelahnya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.